Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul di majelis ilmu untuk memulai pelajaran baru, yakni ilmu mustalahul hadis, yang insya Allah akan kita selenggarakan setiap hari dari Senin sampai hari Kamis pukul 6:15 atau mungkin bisa lebih awal ya, jam 6, karena sekarang subuhnya udah lebih awal, kita bisa mulai jam 6. Kita akan membacakan kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tohan Hafizahullahu Ta'ala. Ini salah satu buku yang cukup baik dan dipakai oleh banyak universitas-universitas yang memiliki mata kuliah Mustalahul Hadis atau Ulumul Hadis, sehingga layak bagi kita untuk membacanya atau mempelajarinya sebelum kita masuk ke dalam kitab-kitab para ulama yang berbicara dengan lebih panjang lebar tentang Mustalahul Hadis. Tentang mustalahul hadis. Jadi ini namanya juga taisir. Taisir itu kan suatu yang dimudahkan. Untuk memudahkan. Sehingga kita mungkin tidak akan mendapatkan penjelasan panjang lebar, khilaf ini dan khilaf itu dalam permasalahan mustalahul hadis. Hanya sebagai pembukaan. Jadi minimal kita tahu ya apa saja bab-bab yang terdapat dalam mustalahul hadis. Pembahasan apa saja yang ada dalam mustalahul hadis. Kemudian definisi-definisi yang penting dan permisalan-permisalannya. Ya, untuk mengetahui ilmu itu saja kan yang awal-awal kita perlu ketahui kan? Ya kak, namanya, nama pembahasannya, kemudian definisi, pembagian, contoh. Ya, ya ini empat hal yang perlu kita ketahui. Nama, kemudian apa namanya? Definisi, kemudian pembagian, contoh. Dengan empat hal ini kita bisa istilahnya menapaki tangga selanjutnya untuk memperluas permasalahan. Tapi ini dulu yang paling penting untuk kita ketahui. Makanya di sini beliau tidaklah memberikan penjelasan secara panjang lebar sebagai pembuka saja bagi kita. Nanti insya Allah kalau dimudahkan kita akan baca kitab yang menjelaskan tentang mustalahul hadis yang lebih kompleks. Baik, kita baca mukaddimah dari beliau. Baca mukaddimah Tab'al Ula, mukaddimah cetakan yang pertama tentunya ketika beliau menulis buku ini pertama kali. Qala rahimahullahu taala alhamdulillahilladzi manna 'alal muslimina biinzalil qur'anil karim wa takaffala bihifdhihi fi suduri was-sutur ila yaumiddin. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kaum muslimin, memberikan anugerah yang besar kepada kaum muslimin dengan menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya pada hati atau pada dada-dada manusia, demikian juga pada lembaran-lembaran kertas ila yaumiddin sampai hari kiamat nanti. Ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan juga melakukan penjagaan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan dzikr, yaitu apa? Al-Qur'an, dan kami pula yang menjaganya. Wa ja'ala min tatimmati hifdhihi hifdha sunnati sayyidil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sempurnanya penjagaan terhadap Al-Qur'an dengan penjagaan terhadap sunnah sayyidil mursalin. Sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya Al-Quran ya tidak bisa dipisahkan dengan hadis. Karena al-hadis, jadi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penjelas terhadap Al-Quran. Maka termasuk dari penjagaan terhadap Al-Quran adalah penjagaan terhadap tafsirnya, penjagaan terhadap bagaimana implementasi Al-Quran tersebut, yaitu dengan menjaga sunnah Rasul Alaihi Salatu Wassalam. Qala wa salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin alladhi awqalallahu ilaihi tibyana ma'aradahu minat tanzil al-hakim. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita dan Nabi kita Muhammad yang telah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan. Artinya telah dibebani amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami telah menurunkan kepada engkau adz-dzikr yaitu Al-Qur'an. Itu bayyana linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim apa yang diturunkan kepada mereka, wala allahum yatafakkarun, dan agar mereka mau berpikir." Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tugas dari Rasul alaihi salatu wasalam yaitu untuk menjelaskan Al-Qur'an yang diturunkan kepada manusia. Faqala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan lahu bi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi bi uslubin wadihin mubin. Maka bangkitlah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an tersebut dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan persetujuan beliau, bi uslubin wadihin mubin, dengan cara yang demikian jelas dan terang. Ya. Ini merupakan salah satu tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an tersebut dengan cara yang paling jelas, yang tidak mengandung keragu-raguan di dalamnya. Kemudian kata beliau, waridha anis sahabati alladhi talaqqau as-sunnata an-nabawiyyah an-nabiyil karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menerima sunnah nabawiyah dari nabi yang mulia. Fawa'auha, kemudian mereka hafalkan, mereka jaga sunnah tersebut. Wa naqaluha lil muslimin kama sami'uha, dan merekalah yang menukilkan kepada kaum muslimin sebagaimana mereka mendengarnya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalisan minasyawa'ib at-tahrif wa tabdil, yang bersih ya dari segala macam bentuk kotoran, penyimpangan dan penggantian. Artinya apa yang disampaikan oleh mereka betul-betul orisinil dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada tambahan, tidak ada pergantian, tidak ada sesuatu yang diubah-ubah oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Qala wa rahmatu wal maghfiratu li salafis salih alladina tanaqalu as-sunnatal mutahharata jilan an jil. Dan semoga rahmat serta maghfirah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada salafus salih yang telah saling menukilkan sunnah yang suci ini jilan anjil, ya, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Wa wada'u li salamati naqlihi wa riwayatiha nilakriha wa riwayatiha qawaida wa dhawabita daqiqatan li takhlisiha min tahrifil mubtirin. Ya, di mana mereka telah meletakkan ya untuk penjagaan penukilan dan riwayat, mereka telah meletakkan kaedah-kaedah serta batasan-batasan yang demikian detail untuk benar-benar membersihkan sunnah nabawiyah tadi dari tahrifil mubtilin, dari pengubah-ubahan orang-orang yang mengusung kebatilan, para pengusung kebatilan. Jadi mereka benar-benar sudah melakukan atau membuat kaedah-kaedah ya bagaimana agar sunnah nabawiyah itu benar-benar terjaga, enggak ada orang yang bisa merusaknya, melainkan akan ketahuan bahwa ini adalah usaha merusak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal jazaa'ul khairu liman khalafa as-salafa min ulama'il muslimin alladziina talaqqaw qawa'ida riwayati sunnah wa dhawabitaha 'anil salaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan balasan kebaikan bagi orang yang menggantikan para salaf ya dari kalangan ulama-ulama kaum muslimin yang telah menerima, mengambil kaidah-kaidah riwayat sunnah dan dawabitnya tadi dari para salaf. Fahadzabuha warattabuha wa jama'uha fi musannafat mustaqillah. Maka kemudian mereka pelihara kaidah-kaidah tersebut. Mereka buat tertib. Ya, ini mereka buat menjadi suatu hal apa suatu karya yang sistematis. Wajama'uha, mereka kumpulkan fi musannafat mustaqillah, dalam kitab-kitab yang terpisah. Ya, jadi mereka membuat karya-karya yang berhubungan dengan mustalahul hadis tadi, yang berhubungan dengan kaidah-kaidah tadi. Mereka ringkas, mereka bentuk dengan rapi, mereka sistematiskan. Ya. Summiyat fi ma ba'du bi ilmil mustalahil hadis. Kemudian jadilah ilmu tersebut disebut dengan ilmu apa? Mustalahul hadis. Jadi ilmu mustalahul hadis adalah ilmu tentang qawaid wadh-dhawabit. Ya, tentang kaidah-kaidah dan batasan-batasan di dalam hadis. Ya. Ini beliau memulai, Masya Allah ya, mukaddimahnya sangat indah. Beliau memulai memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memuji setiap pihak yang berperan di dalam pembangunan ilmu mustalahul hadis. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurillah man lam yashkuri annas. Ya, tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Karena itu beliau di sini memuji semua pihak, mulai dari Rasulullah SAW yang sebagai sumber dari hadis tersebut, kemudian para sahabat, kemudian para salafus saleh dan ulama yang terus-menerus melakukan penjagaan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana sejarah penyusunan kitab Taisir Mustalahul Hadis ini. Kata beliau, amma ba'du fa indama kulliftu mundu sanawat bitadrisi ilmi mustalahil hadis fi kulliyati syariah bi jami'atil islamiyah fil madinah al munawwarah wa kana al muqarrar tadrisa kitab ulumul hadis li Ibn Salah thumma qarartu jami'ah mukhtasarahu kitab at-takrib lin nawawi wajadtu ma at talabah ba'da as-su'ubat fi tadris hadainil kitabain tan nizamiyan dirasatan nizamiyan. Kata beliau, ketika saya diberikan amanah selama beberapa tahun untuk mengajarkan ilmu mustalahul hadis pada kuliah syariah. Jadi beliau itu bukan ngajar ilmu hadis di kuliah hadis ya, tapi di luar jurusan hadis, yaitu di jurusan apa? Syariah. Ya. Kan orang yang kuliah di ilmu syariah juga perlu tahu dia tentang ilmu mustalahul hadis. Nah, beliau ini disuruh ngajar ilmu mustalah hadis tapi di kuliah syariah. Di mana? Di Universitas Islam Madinah. Maka kata beliau, ketika masa saya mengajar, yang dipakai mukarrar, dipakai sebagai kurikulum mengajar itu adalah kitab Ulumul Hadis karya Ibnu Salah. Kemudian Jami'ah mengubah yang sebelumnya mempelajari kitab Ulumul Hadis karya Ibnu Salah, diubah menjadi kitab Takrib Lin Nawawi. Ya. Agak tetapi ada satu masalah yang beliau hadapi di sini. Kata beliau, wajadtu ma'at talabah ba'da su'ubat fi tadrisi hadain al-kitabain. Akan tetapi saya menemukan ya sebagian menemukan para pelajar ya berbenturan dengan kesulitan-kesulitan dalam pengajaran kedua kitab ini. Tapi lihat kata beliau, ala jalalatihima wa ghazarati fawaidihima. Ya. Apa? Dalam keadaan kitab ini sangat mulia, dua kitab ini sangat mulia dan faedah-faedahnya demikian melimpah ruah. Ya, walaupun begitu tapi tetap sulit untuk dipelajari. Dirasatan nidhamiyan, dalam sistem pengajaran yang sistematis. Ya, jadi artinya kitab ini bagus, Masya Allah. Ya, faedahnya sangat luar biasa kata beliau. Akan tetapi untuk diajarkan dalam sistem perkuliahan yang sistematis, ya kurang baik. Ya, ini yang membedakan kuliah dengan mondok lah istilahnya kan. Kalau kuliah itu kan dia ada waktunya, kurikulumnya itu apa, kemudian target selesainya kapan. Nah itu kalau pakai kitab-kitabnya para ulama yang terdahulu, terutama dua kitab yang beliau sebutkan ini, agak sulit kata beliau. Apa kesulitannya? Famin hadihi as-su'ubat at-tatwil fi ba'dil abhad, la siyama fi kitab Ibn Salah. Di antara kesulitan yang didapati dalam kitab ini, yaitu berpanjang-panjangan dalam sebagian pembahasan. Jadi ada sebagian pembahasan yang dibahas demikian panjang lebar. La siyama fi kitab Ibnu Salah, apalagi dalam kitabnya Ibnu Salah. Ya, seperti pembahasan tentang ma'rifah kaifiyati sima' al-hadith wa tahammulihi wa sifati dhabtihi. Ya, seperti pembahasan tentang ma'rifah, mengetahui kaifiyati sima', ya, tata cara atau metode untuk mendengarkan hadis dan membawa hadis serta sifat kedobitannya. Ya, waqad istaghraqa 46 safhah. Ya, untuk membahas satu bab ini saja menghabiskan 46 halaman, kata beliau. Hanya menghabiskan untuk apa? Untuk menjelaskan satu bab saja, ya, Ibnu Salah menghidangkannya dalam 46 halaman. Ya. Wa minha al-ikhtisar fi ba'dil akhar. Kesulitan lainnya, kata beliau, terlalu meringkas, ya, di bagian yang lain. La siyama fi kitab An-Nawawi, apalagi dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau Ibnu Salah itu kepanjangan, An-Nawawi keringkasan. Seperti apa kata beliau? Kabahti do'if, masalan. Seperti pembahasan tentang do'if, hadis do'if. Atau rawi yang do'if. Idza lam yatajawaz 19 kalimah. Tidak melebihi dari 19 kalimat. Ya. Padahal yang namanya do'if, hadis do'if, itu hadis yang hendaknya dijelaskan dengan mendetail. Tapi ini kok cuma dijelaskan dengan apa? Dengan apa? 19 kalimat saja. 19 kalimat, bukan 19 halaman, 19 paragraf, enggak. 19 kalimat. Kalimat itu kata, 19 kata saja. Ya, hanya menjelaskan itu dengan 19 kata. Sehingga apa kata beliau? Terlalu ringkas. Ya, kitabnya Ibnu Salah kepanjangan, kitabnya Nawawi terlalu ringkas. Wa minha su'ubatul ibarah. Ya, demikian juga su'ubah al-ibarah. Ibarat-ibarat yang susah untuk dipahami. Ya, wa minha adamu takamuli ba'dil abhad. Di antara kekurangan dari kedua kitab ini, ya, tidak sempurna dalam menyampaikan pembahasan-pembahasan. Artinya ada pembahasan yang harus disampaikan tapi tidak disampaikan. Ya. Wa dzalika 'ala dzikri ashhalil musannafat wa ma asbaha dzalik. Wa dzalika katarki at-ta'rif misalan. Seperti misalnya meninggalkan penyebutan definisi. Ya, ada penjelasannya tapi definisinya enggak disebutkan. Au ikfalil misal atau tidak memberikan contoh. Jadi sudah disebutkan definisinya, dijelaskan tapi enggak ada contohnya. Ya, enggak ada contohnya. Ini kan banyak terjadi di tengah-tengah kita. Kalau tidak ada contoh, kita tidak paham apa yang diinginkan. Maka ketika diberikan contohnya, seorang penuntut ilmu akan lebih mudah untuk memahami sebuah pembahasan. Nah, ini enggak ada contohnya kata beliau. Ya. Au adami dzikril faidah min hadzal bahts. Atau ketiadaan, tidak disebutkan faedah apa yang kita dapati dari mempelajari satu pembahasan. Nah, seseorang kan perlu tahu fungsinya ini untuk apa. Nah, kadang itu tidak dijelaskan dalam kitab-kitab tersebut. Wadzalika. Nah. Au adami ta'rij. Au adami ta'rij ala dzikri asyharil musannafat. Tidak disebutkan juga kitab-kitab yang masyhur yang di tuliskan dalam permasalahan ini wa ma asbahu dzalik dan apa wa ma asbahu dzalik dan apa-apa yang semisal dengan ini. Artinya kedua kitab itu walaupun banyak sekali faedahnya namun terdapat banyak kekurangan. Wa wajadtu ghairahuma min kutubil aqdamin fi hadzal fan kadzalik. Dan aku juga menemukan selain dari kitab ini yaitu kitab Ulumul Hadis karya Ibnu Salah dan At-Taqrib karya An-Nawawi, aku menemukan dari kitab-kitab para ulama terdahulu sama saja sifatnya. Bal inna ba'da tilkal kutub wairu syamilin li jami'i ulumil hadis. Bahkan sebagian kitab-kitab tersebut tidaklah mencakup bagi seluruh ulumul hadis, seluruh ilmu hadis. Ya. Maka kemudian ya, kata beliau, wa ba'duha ghairu muhadzabin wala murattabin. Sebagiannya disajikan tanpa sistematis, ya, dan tanpa tertib, tanpa ada urut-urutan, Wa uzruhum fi dzalika. Nah, ini bagaimana seorang itu beradab kepada para ulama. Ketika menilai karya para ulama, kemudian mendapati kekurangan-kekurangan dalam karya-karya mereka, kita berikan udzur. Kita berikan udzur. Kata beliau, wa udzruhum fi dzalika huwa imma wuduhul umur allati tarakuha binisbati lahum. Uzur mereka, mengapa mereka meninggalkan pembahasan, sebagian pembahasan? Karena hal yang demikian tidak dibutuhkan, karena sudah jelas. Ya, wuduhul umur allati tarakuha binisbati lahum. Ya. Apabila hal tersebut dilihat dari perspektif mereka yang menulis kitab, maka ini enggak perlu dijelaskan karena sudah jelas. Ya. Menurut perspektif mereka enggak perlu dijelaskan. Kenapa? Sudah demikian jelas. Al hajatu li tatwil ba'dil abhad. Ya, binisbati li zamanihim. Sebaliknya, mengapa mereka berpanjang-panjang dalam menjelaskan sesuatu? Karena apa? Karena dibutuhkan. Ya, lil hajah, karena dibutuhkan. Binisbati li zamanihim. Ya, sesuai dengan zaman mereka. Au ghairi dzalik mimma na'rifuhu aw la na'rifuhu, atau alasan-alasan lain baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Jadi ini uzur yang hendaknya kita berikan kepada para ulama, mengapa mereka berpendek-pendek, karena ya sudah, dengan keterangan seperti itu insyaallah sudah jelas menurut perspektif mereka, tapi tidak menurut perspektif orang di masa kita. Kenapa mereka berpanjang-panjang? Karena zaman itu menuntut mereka untuk memberikan penjelasan dalam permasalahan itu. Sedangkan zaman kita tidak membutuhkan penjelasan yang demikian panjang. Taib, ini background penyusunan kitab. Maka kata beliau, faro'aitu an adha'a baina aidi talabah fil kuliyat asyari'ah kitaban sahlan fi mustalahil hadith wa ulumihi. Maka aku memandang perlu bagiku untuk menyusun ya sebuah kitab yang mudah bagi para mahasiswa di kuliah syariah, di fakultas syariah, dalam permasalahan mustalahul hadis dan ilmu-ilmunya. Yusiru alaihim fahma qawaid hadzal fan wa mustalahatihi, untuk memudahkan bagi mereka memahami kaedah-kaedah fan ini, yakni bidang ini, dan mustalahnya. Wadzalika bitaqsimi kulli bahthin ila fiqrat muraqqamatin mutasalsilatin, yaitu dengan cara membagi setiap pembahasan kepada fiqrat, kepada bagian-bagian. Ya, bisa dibaca fiqrat, bisa dibaca faqrat. Ya, kami kata beliau, dengan membagi setiap pembahasan ya dengan bagian-bagian yang diberi nomor dan berangkai ya, dalam bentuk rangkaian. Coba lihat, kan beliau ada sangat sistematis ya, seperti benar-benar seperti ini diktat kuliah seperti diktat kuliah. Kemudian kata beliau, mubtadi'at bi ta'rifih tsumma mitsalih tsumma bi aqsamihi masalan. Saya mulai pembahasannya ya dengan definisi, kemudian dengan contoh-contoh, lalu pembagian-pembagiannya. Mukhtatiman bi fikrati ashhuril musannafat fihi, yang kemudian saya tutup dengan apa? Dengan karya-karya yang terkenal di dalam bidang ulumul hadis. Masya Allah. Qulu dhalika bi ibaratin sahlah, segalanya ya ditulis dengan pengungkapan yang mudah ya, wa uslubin ilmi wadih, dengan metode ilmiah yang demikian jelas, laisa fihi ta'kidun wala ghumud, tidak ada sesuatu yang rumit dan kompleks, walam u'arrij ala kathirin minal khilafat wal aqwal wa bastil masail, saya tidak mengeluarkan atau tidak menampilkan khilafat, yaitu perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan kalam para ulama, serta pembahasan masalah dengan panjang lebar. Untuk apa? Muraatan ya lil hisosiz zamaniyah al-qalilah al-muhassisati al-muhassasa li hadzal ilmi fi kulliyati syar'iyyah, untuk menjaga waktu yang sedikit yang telah dikhususkan, diperuntukkan untuk ilmu ini dalam kuliah syariah. Ya misalnya, nggak tahu ya berapa SKS ya di sana ya, atau berapa tahun ilmu mustalahul hadis. Mungkin karena dia kuliahnya kuliah syariah kan, sehingga tidak terlalu berpanjang lebar dalam membahas. Yang penting, anak-anak kuliah syariah itu tahu dia tentang mustalahul hadis. Nah, karena waktu yang diberikan itu tidaklah banyak, beliau pun dalam menjelaskan kitab ini, ya tidak terlalu berpanjang lebar untuk menjaga tadi. Ya. Fi kulliyati syariah wa kulliyat ad-dirasat al-islamiyah. Ya, untuk diajarkan pada kuliah syariah dan kuliah studi Islam, dirasat Islamiyah, Islamic studies, ya. Syariah itu lebih kepada fikih, kemudian dirasat al-Islamiyah ini ya ini ilmu studi Islam secara umum. Wa samaituhu taysira mustalahil hadis. Dan aku sebutkan, aku beri nama kitab ini dengan Taisir Mustalahul Hadis. Walastu ara anna hadzal kitab yughni an kutubil ulama al-aqdamin fi hadzal fan. Aku tidak memandang bahwa kitab ini mencukupi ya dari kitab-kitab para ulama terdahulu dalam fan ini, dalam bidang mustalahul hadis. Ya, bukan berarti beliau kemudian ya sudah enggak usahlah belajar kitab-kitab para ulama, cukup dengan kitab saya. Enggak. Ya, beliau mengatakan kita masih saja membutuhkan kitabnya para ulama terdahulu. Wa innama qasattu ayyakuna miftahan laha wa mudzakiran bima fiha wa muyassiran liwusuli ila fahmi ma'aniha. Hanya saja tujuan saya menulis kitab ini sebagai kunci. Ya, tadi itu kita katakan bahwa ini sebagai kunci. Kalau ada yang ingin mempelajari ilmu mustalahul hadis dengan lebih meluas, dia sudah punya bekal. Dia sudah punya kunci untuk membuka pintu-pintu ilmunya. Ya, muyassiran liwusul ila fahmi ma'ani. Ya, memudahkan untuk dia memahami makna-maknanya. Wa tadullu kutubul a'immah wal ulama al-aqdamin marji'an lil ulama al-mutakhassisina fi hadzal fan. Dan tetap kitab-kitab para imam-imam ulama, imam-imam dan ulama terdahulu tetaplah menjadi referensi bagi ulama sekarang yang mutakhassisina fi hadzal fan, yang mengkhususkan diri pada fan ini. Jadi ingat ya, jangan sampai ada persepsi bahwa cukup untuk mempelajari ilmu mustalah hadis dari kitabnya Syekh Mahmud Tohan ini. Ingat, beliau hanya menjadikan pengantar. Makanya sebenarnya tafsir ulumul hadis itu bisa kita terjemahkan dengan apa? Pengantar ilmu hadis. Ya, sama kayak kita kuliah kan, kadang-kadang ada pengantar saja kan. Misalnya mikrokomputer. Ada mata kuliah pengantar mikrokomputer. Apakah dijelaskan semua secara mendetail? Enggak. Cuma ini saja secara umum. Sama dengan mustalahul hadis, ya ilmunya panjang, ilmunya luas, tapi diberikan mukaddimah, pendahuluan. Jadi lebih tepat taisir mustalahul hadis ini kita terjemahkan dengan apa? Pengantar ilmu mustalahul hadis. Baik. Wala yafutuni an adzkura annahu sadarat fil auniyatil akhirah kutubin li ba'dil bahithin fiha fawaid wazirah. Dan tidaklah luput dariku, ya. Maaf, ini belum selesai ya. Sebelumnya beliau mengatakan wa wa'inan fayyadan yanhaluna minhu. Tetaplah kitab para ulama itu sebagai mata air yang melimpah dengan deras yang kita minum darinya. Jadi tetap menjadi rujukan utama kitab-kitab para ulama terdahulu. Qala wa la yafutuni an adzkura annahu sadarat fil awanah al-akhirah kutubun li ba'dil bahithin fiha fawaid wazirah la siyama ar-rad ala syubahi al-mustashriqin wal munharifin. Dan tidaklah luput dariku, aku juga menyebutkan apa yang diambil dari kitab-kitab peneliti-peneliti di masa sekarang. Nah, ini juga dalam kitab Taisir Mustalahul Hadis ini juga, beliau tidak hanya menukilkan dari kitab-kitab para ulama terdahulu, tapi ulama-ulama masa kini juga, peneliti-peneliti, periset-periset dalam ilmu hadis di masa kini diambil juga oleh beliau. Kenapa? Fiha fawaid ghazirah. Dalam karya-karya mereka juga terdapat faedah-faedah yang demikian banyak. La siyama arad ala syubahi al-mustasyriqina wal-munharifin. Ya, apalagi dalam kitab-kitab tersebut terdapat bantahan-bantahan terhadap syubhat para orientalis dan orang-orang yang menyimpang. Masya Allah. Ya, jadi ulama zaman dulu belum ada orientalis ya. Orientalis kan muncul ketika ada kolonialisme. Nah, salah satu usaha mereka, usaha orang-orang itu untuk mengekalkan penjajahan mereka, ya mereka mempelajari Islam, kemudian menebarkan syubhat terhadap ajaran Islam itu sendiri. Lakinna ba'dhaha mutawwalun. Tapi karya-karya mereka ini panjang, wa ba'dhaha muhtasarun jiddan, sebagiannya ringkas-ringkas. Wa ba'dhaha ghairu musta'abin au musta'ibin. Sebagian karya lagi tidak mencakup bab-bab yang diperlukan. Fa aradtu ay yakuna kitabi hadha wasatan baina tatwil wal ikhtisar. Maka aku pun menginginkan agar kitabku ini menjadi yang pertengahan antara yang panjang dengan yang ringkas. Wa musta'iban li jami'il abhad, dan mencakup seluruh pembahasan. Qala wal jadidu fi kitabi hadha huwa al awwal at taqsim. Ay taqsimu kulli bahtin ila fikratin muraqamatin mimma yusahilu ala talibi fahmihi. Ala talib fahmahu. Yang pertama, ya, artinya ada satu yang istimewa dari kitab beliau. Pertama, taksim, pembagian, ya, bahwa di kitab beliau ini beliau membagi setiap pembahasan kepada fikrat muraqamah, kepada bab-bab atau bagian-bagian yang diberikan nomor. Jadi gampang, bab berapa? Bab 42. Oh ya, tentang ini misalnya. Jadi dibagi-bagi oleh beliau menjadi bab-bab yang diberikan nomor. Mimma yusahilu ala talibi fahmahu, yang memudahkan bagi para penuntut ilmu untuk memahaminya, untuk memahaminya. Ya, di catatan kaki beliau menyebutkan apa namanya sumber beliau dalam melakukan pembagian. Ya. Kata beliau, laqad istafattu fi mawdi'i taqsimi al-bahthi ila fiqarat min kitab min kibari ustadz asatidati kal ustadz Mustafa Zarqa fi kitabihi al-fiqh al-islami fi thubutil jadid fi thawbihi al-jadid, dan seterusnya ya beliau sebutkan. Ini beliau sendiri tidak merangkai-rangkai sendiri bikin bab, tapi ada rujukannya. Dalam membuat bab pun ada rujukannya beliau. Baik. Kemudian yang kedua, at-takamulu fi kulli bahthin min haitsu al-haykalul 'am lil bahth min dzikri ta'rif wa mithal wa ila akhirih. Kemudian saya mencoba menyempurnakan setiap pembahasan dengan menyebutkan kerangka. Al-haykal itu kerangka, tulang rangka. Kerangka umum ya dalam pembahasan, yaitu dengan menyebutkan definisi, contoh dan yang semisalnya. Kemudian al-isti'abu li jami'il abhadil mustalah ma'amkana bisyaklin mukhtasar. Kemudian dalam kitabku ini juga telah tercakup semua pembahasan mustalah, apa yang mungkin untuk aku sampaikan dengan cara yang ringkas. Jadi kitabnya kitab yang cukup baik ya. Makanya punya saya itu kitabnya tulisannya kecil-kecil. Aslinya kitab ini tebal sekali. Tapi karena dicetak dengan tulisan yang kecil, maka jadi ringkas. Padahal aslinya tebal ya. Aslinya tebal. Ya. Kenapa bisa tebal? Karena memang cakupannya itu cukup cukup luas, cukup banyak yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini. Amma min haitsu tabwib wa tartib, faqad istafadtu min tariqatil Hafidz Ibnu Hajar fi Nukhbatu wa Syarhiha. Adapun dari sisi pembahasan, pembagian bab, kemudian urutan-urutan, maka aku banyak mengambil faedah dari metodenya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nukhbah, ya, Nukhbatul Fikr, wa syarhiha, dan syarahnya. Fa innahu khairu tartib tawassala ilaihi rahimahullah wa kana jullu i'timaa'. Taib, karena sesungguhnya tartib yang beliau buat itu adalah tartib yang sangat baik, ya, atau tertib yang terbaik. Wa kana jullu i'timadi fil madati ilmiyah ala ulumil hadith li Ibn Salah wa mukhtasarihi at-taqrib lin Nawawi wa syarhi at-tadrib li Suyuti. Ada tiga kitab rujukan beliau, ya, tiga kitab rujukan inti bagi beliau dalam menjelaskan definisi-definisi dan pembagian-pembagian serta contoh-contoh dalam kitab ini. Yang pertama, Ulumul Hadith. Ya, ini kan yang diajarkan tadi kan, yang mau diajarkan awalnya di Al-Jami'ah Islamiyah. Kemudian yang kedua, mukhtasarnya, yaitu At-Takrib, karya Al-Imam An-Nawawi. Dan syarah dari At-Takrib, yaitu At-Tadrib, karya Al-Imam Sayuti. Al-Imam As-Sayuti. Kok dibaca Sayuti, Tad? Ya memang bisa. Ya, dibaca Suyuti atau dibaca Sayuti. Ya. Karena negerinya Al-Imam Suyuti itu Asyut. Asyut, negeri Asyut di Mesir. Ya. Dan penisbatan ke sana bisa Asyuti, bisa Sayuti, bisa Suyuti, bisa Siyuti, Siyuti. Ya. Di sini beliau memberikan harokat Sayuti. Maka ada orang namanya Suyuti, ada orang namanya Sayuti. Ya. Wa ja'altul kitab min muqaddimatin wa arba'ati abwab. Nah, sekarang beliau jelaskan nih ciri-ciri penulis modern nih ya. Sebelum apa menjelaskan maksudnya, dia jelaskan dulu kitabnya nih ya. Maka aku jadikan kitab ini muqaddimat, ya, ada pendahuluannya. Wa arba'ati abwab, ada empat babnya. Kemudian bab pertama fil khabar, bab yang kedua dalam jarh wa ta'dil, bab yang ketiga tentang riwayat dan usulnya. Bab yang keempat tentang isnad dan ma'rifatul ruwat dan mengenal para rawi. Ya, ini menunjukkan apa modernitasnya beliau, di mana beliau menjelaskan terlebih dahulu buku beliau sebelum masuk ke dalam bab. Wa innani idz aqdamu hadzal juhda al-mutawadhi'a li abna'ina talabah. Dan sesungguhnya aku telah mempersembahkan ya karya ini ya dengan kesungguh-sungguhan dan penuh kerendahan diri, kerendahan hati kepada anak-anak kami para penuntut ilmu. Ya. A'tarifu fi ajbi ajzi wa taqsiri fi i'ta'i hadzal ilmi haqqah. Saya menyadari betul ya tentang kelemahan dan kekurangan saya dalam menghidangkan ilmu ini. Ya, dalam memberikan hak kepada ilmu ini. Wala ubari nafsi minaz zalal wal khata. Ya. Tidaklah aku melepaskan diriku dari kesalahan dan kekeliruan. Artinya beliau mengakui kalau ada kesalahan, ada kekeliruan itu berasal dari diri beliau. Ya. War raja' mimman yattali'u fihi 'ala zallatin aw khata'in ayyunabbihuni ayyunabbihani 'alaihi mashkuran. Ya, aku sangat berharap barang siapa yang menelaah bukuku ini kemudian dia menemukan ketergelinciran atau kesalahan agar dia mengingatkan aku dan kepadanya kami ucapkan terima kasih. La'ali atadarikuhu, ya, mudah-mudahan aku bisa memperbaikinya. Wa arjullah ta'ala ayyan fa'abihi talabah wal mustagilina bil hadith. Dan aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan manfaat kepada para talabah, ini para penuntut ilmu, orang-orang yang sibuk dengan hadis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya khalisan li wajhil karim, sebagai upaya yang ikhlas mengharapkan wajahnya yang mulia. Innahu subhanah sami'un mujib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pendengar dan mengabulkan doa. Baik, ini mukaddimah beliau yang menjelaskan tentang latar belakang penulisan kitab. Taib nakif ilahuna fa insyaallah gadan nadkhul fi bab an-nubdhah tarikhiyah an-nashati ilmi al-mustalah taib wa atwar allati marra biha. Ya, kita akan masuk dalam sejarah bagaimana perkembangan ilmu mustalahul hadis insyaallah menjadi pembahasan kita di esok hari. Taib nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.